Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-ihtimam bi ta'allum al-Qur'an, menjadikan sesuatu yang urgen, yaitu mempelajari Al-Qur'anul Karim. Al-ihtimam yakni mementingkan, menganggap bahwa ta'allumul Qur'an memiliki ahamiyah, suatu yang sangat penting. Dan kita telah mengetahui bahwa ta'lim wa ta'allumul Qur'an min afdalil amal, kama qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga merupakan satu yang sepantasnya yang menjadi perhatian murabbi terhadap al-aulad adalah perhatian mereka terhadap Al-Quran, mempelajarinya tentunya sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka, mempelajari cara membaca dengan makhraj yang benar. Apakah dari kitab Iqra atau yang semisalnya yang mudah dipelajari oleh anak-anak tersebut. Sehingga semenjak dini mereka telah mampu membaca Al-Quran Al-Karim dengan fasih. Kemudian setelah itu melangkah kepada al-ihtimam bihifdzil Quran, mementingkan hifz, menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Difokuskan anak-anak, dijadikan mereka cinta dengan Al-Quran Al-Karim, dan jadikan Al-Quran itu sebagai kebiasaannya, sehingga mereka kesana kemari mereka memperhatikan hafalan Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Oleh karena itu para a'immah dahulu, para ulama, hafizul Quran wahum sigar, mereka menghafal Al-Quran Karim di usia yang masih sangat dini. Naam, di antara mereka ada yang menghafal Quran di umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, naam, belasan tahun, yang menunjukkan perhatian orang tua dan perhatian murabbi dalam mendidik anak-anak mereka terhadap Al-Quranul Karim. Maka hal ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, hendaknya para musyrif, para ikhwah yang mengurusi al-aulad memperhatikan masalah Al-Quranul Karim. Tentu kurikulum yang ada di ma'had berbeda dengan kurikulum yang ada di luar. Meskipun ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, sekedar untuk menambah pengetahuan umum, namun jangan sampai dilalaikan yang namanya Al-Quran Al-Karim. Tentu merupakan suatu keanehan, ya, fokus pendidikan din yang dipelajari fikih, belajar ini, belajar itu, belajar dan seterusnya, hafalan Al-Quran tidak diperhatikan. Hafalan Al-Quran jadi nomor sekian. Ma yang bagi, justru menghafal Al-Quran Karim suatu yang harus menjadi fokus perhatian. Naam. Karena itu akan mendidik Dan demikianlah para ulama dahulu, sebelum anak-anak mereka mereka bawa ke majelis-majelis hadis, majelis tahdits, mereka membawa anak-anak mereka di katatib. Katatib, sekolah anak-anak untuk menghafal Al-Quran Karim, belajar Al-Quran. Nah, maka hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, satu hal yang harus diperhatikan, kurikulum yang menjelaskan tentang Al-Quran, yang mendekatkan mereka pada Al-Quran, tukathaf, dipadatkan, disibukkan anak-anak itu dengan mempelajari Al-Quran Karim, menghafal Al-Quran Karim, dibiasakan mereka cinta kepada Al-Quran Karim. Nah, semangat, disemangatkan, karena ini semua kembali kepada semangat seseorang, al-ijtihad was-sabr fi ta'allum al-Quran. An Abi Umamah qala, dari Abu Umamah, Abu Umamah al-Bahili, beliau bernama Suday bin Ijlan bin Wahab al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada hajjatul wada' beliau berumur 13 tahun, menunjukkan bahwa beliau masih anak-anak ketika itu. Dan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pindah ke negeri Syam di Hims, dan beliau meninggal di sana, dan beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di negeri Syam pada tahun 86 Hijriyah. Ada pula yang menyebutkan yang lainnya. Dan beliau termasuk di antara alim min ulama as-sahabah, memiliki keutamaan. Dan termasuk yang diriwayatkan dari beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ziyad, beliau mengatakan, ra'aitu Aba Umamah, aku melihat Abu Umamah, ata'ala rajulun fil masjid, wa huwa sajidun yabki, dia mendatangi seorang di masjid sedang sujud, sujud sambil nangis. Pada saat sujud, sambil dia berdoa. Ini di masjid. Yang namanya masjid biasanya tempat ramai, terlihat orang. Orang ini di masjid sujud sambil nangis, sambil berdoa. Nangis. Maka didatangi oleh Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, anta law kana hadha fi baiti, bagus perbuatanmu ini kalau kamu kerjakan di rumahmu, jangan di masjid. Ya, khawatir jangan sampai apa yang dilakukan ini justru merusak ikhlas, merusak niat. Antum tarana ayyuhal ikhwa, subhanallah, mimman yaghtarrun bidzikril jama'i, orang-orang yang senang gemar dengan zikir jamaah, zikir jamaah. Apalagi kalau acara zikir jamaah itu ada yang meliput televisi atau yang semisalnya, syuting. Semakin banyak air mata yang berlinang. Hah? Di tempat yang ramai, di keramaian manusia, ini nangis, ini nangis, ini nangis, nangis, nangis, nangis. Naam. Ya subhanallah, law fa'ala hadha fi baiti kan afdal, iya kan? Kalau dia kerjakan di rumahnya lebih afdal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka taala. Di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, berkhalwat, bukan di tempat yang ramai. Lalu kemudian berlinang kedua air matanya. Nah, kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bita'allumil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mempelajari Al-Quran. Wahathana alaih, dan beliau mendorong kami untuk mempelajarinya. Kami, termasuk di antara kami di sini adalah Abu Umamah. Dan beliau dahulu masih kecil. Nah, beliau dahulu masih kecil. Ah, yang sana yang sini sini. Apa ini? Siapa itu yang satu temannya? Cepat, cepat. Ya. Bawa ke sini. Ini, ta'al ya. Man hadha ya? Tallu walaysh. Wahathana alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kami untuk mempelajari Al-Quran. Waqala, dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, innal qur'ana ya'ti ahlahu yawmal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi pemiliknya. Yang dimaksud Al-Quran di sini adalah qira'atuhu lil Quran, bacaan seseorang. Jadi jangan sampai ada yang berdalil ini menunjukkan Al-Quran itu makhluk, hadza batil. Yang dimaksud Al-Quran di sini adalah al-maqru, maqara'ahu al-abdu min kitabillahi azza wa jalla. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mendatangi pemiliknya, yakni pemilik yang membacanya. Naam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ahwaja ma kanu ilaihi, yang paling mereka butuhkan. Naam. Karena hari kiamat itu bukan saatnya seorang butuhkan harta. Harta telah hilang dan tidak bermanfaat. Bukan saatnya seorang butuhkan jabatan dunia, tidak bermanfaat. Namun yang dibutuhkan adalah amal saleh. Dan di antara yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran Al-Karim. Ahwaja ma kanu ilaih, sangat mereka butuhkan amal salih. Fayaqulu lil muslim, maka bacaan ini pun, karena dia datang dalam keadaan berbentuk, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membentuk sesuatu yang awalnya sifat menjadi sesuatu yang nyata, berjasad. Maka dia pun mengatakan kepada muslim ini, yakni yang baca Al-Quran, ata'arifuni, kamu kenal saya? Fayaqul, maka muslim ini mengatakan, man anta? Siapa kamu? Ini terjadi dua kali ya, sekali aja mestinya. Fayaqul man anta, siapa kamu? Fayaqul, maka dia menjawab, ana alladhi kunta tuhibbu, akulah yang kamu senangi dahulu. Wa takrahu ayyu fariqaka, dan kamu benci kalau dia berpisah denganmu. Subhanallah. Lihat, menunjukkan hamba ini cinta dengan Al-Quran, cinta dengan kalamullah tabaraka ta'ala. Dia merasa benci berpisah dengan apa yang telah dia baca, berpisah dengan Al-Quran. Alladhi kana yashabuka wa yudnik, ya, akulah yang senantiasa menarik kamu, ya, nah, dan mendekatkan kamu. Ketika engkau mulai menjauh, kamu didekatkan lagi. Terus kamu ditarik dengan bacaanmu, karena kamu merasa senang, kamu merasa nikmat dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, subhanallah, menjadikan ini ya akhwan sebagai satu yang sangat dicintai, keutamaan yang besar. Al-Quran menjadi cinta kepada kita. Al-Quran akan senantiasa memberikan syafaat. Nah, iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang nanti pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Fayaqul, maka hamba Allah ini pun mengatakan, la'allaka al-Quran, jangan-jangan engkau Al-Quran ya. Ini yang dahulu aku sering membacanya, yang dahulu aku senang membacanya dan merasa benci untuk berpisah dengannya. La'allaka al-Quran. Dan memang benar, itulah bacaannya. Fayuqdamu bihi ila rabbih azza wa jal, maka dia pun dihadapkan kepada Allah azza wa jal. Fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalih, maka dia pun diberikan kekuasaan, diberi dengan tangan kanannya, dan kekekalan diberikan dengan tangan kirinya. Ini semua menunjukkan kemuliaan, keagungan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Wa yudha'u ala ra'sihi sakinah, dan diletakkan di atas kepalanya itu ketenangan. Wa yunsharu ala abawaihi hullatan, dan diberikan kepada kedua orang tuanya itu hullatan, bukan kha, yang sahiha hullatan. Hullah, hullah itu pakaian luar, pakaian, ya, biasanya orang-orang Arab dahulu mereka makainya dalam acara-acara yang resmi. Ya. Ada dua bagian, ada rida, izar. Izarnya ini bagian bawah sarung, kemudian rida. Dia semacam pakaian kebesaran. Ya, pakaian mewah. Nah, diberikan kepada kedua orang tuanya. La yakumu lahumad dunya adha'afa, yang mana dunia tidak pernah tegak dengan keduanya itu berlipat-lipat. Dalam artian gak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Meskipun dunia dan segala isinya itu berlipat-lipat, tidak bisa dibandingkan dengan kedua hullah ini. Menunjukkan indahnya, menunjukkan ya sangat-sangat mahalnya dan kemuliaan yang diberikan pada kedua orang tua. Orang tua yang mendapatkan keutamaan karena anaknya belajar Al-Quran Karim. Fayaqulan, maka kedua orang tuanya mengatakan, li ayyi syai'in kusina hadhi, dengan sebab apa kami diberi pakaian ini, kami diberikan kemuliaan ini. Walam yablughu a'maluna, sementara amalan-amalan kami tidak sampai, yakni tidak sepantasnya kami mendapatkan kedudukan seperti ini, sampai diberikan pakaian yang indah ini. Apa yang menyebabkan? Fayaqulu, hadza bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Maka dikatakan kepadanya, ini disebabkan karena anak kalian berdua yang membaca dan mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Rawahu At-Tabarani wa sahahahu Al-Albani bisyawahidi. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan Al-Albani berdasarkan penguat-penguatnya. Juga datang dari riwayat yang lain. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdul Razzaq, dari hadith Buraidah radhiyallahu ta'ala. Syekh Al-Albani mensahihkan hadith ini dalam silsilah Al-Hadithus Sahihah. Saya lupa di sini, saya enggak sebutkan nomornya. Nomor hadith yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadithus Sahihah. Nah, telah kita sebutkan hadith Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita akan menyebutkan beberapa fawaid yang penting seputar hadis ini. Yang pertama, min fawaidil hadis al-hathu ala ta'allumil Qur'an. Anjuran untuk belajar Al-Qur'an Karim. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa Al-Qur'anul Karim huwa khairu al-ulum alladhi yata'allam minhu al-muslim. Faqad qala an-nabi alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. An sahabiyyu man rawahu rawahu al-Bukhari. وفي هذا الحديث يقول أبو مامة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم القرآن وحثنا عليه. فينبغي في بداية طلب العلم تعلم القرآن والاهتمام بحفظه. Sangat mementingkan dalam urusan menghafal Al-Quran Karim. Nah, sebab yang demikian akan memudahkan bagi seorang Muslim untuk memahami Al-Quran dan beristidlal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, min fawaidil hadith ta'allum Al-Quran mundu sigar. Anjuran untuk mempelajari Al-Quran Karim semenjak kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Umamah Al-Bahili radiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam memerintah kami untuk mempelajari Al-Quran. Dan umur Abu Umamah pada waktu itu berapa tahun? Berapa usia Abu Umamah pada saat Hajjatul Wada'? 13 tahun. Naam. Dan beliau mengatakan amarana, kami. Naam. Maka ini menunjukkan bahwa as-sighar yahtamuna bil Quran wa bi hifdzihi wa bi ma'rifati ma'anihi. ومن فوائد الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إرشاد أمته إلى الخير. Semangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengarahkan umatnya kepada kebaikan. نعم. وهكذا الذي ينبغي لورثة الأنبياء. Pewaris para nabi hendaknya senantiasa menganjurkan kepada umat apa yang menjadi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik adalah ta'allumul Quran. Oleh karena itu tidak termasuk di antara pewaris para nabi mereka yang menganjurkan umat ihtimam dengan hal-hal yang Rasulullah SAW tidak perintahkan mereka untuk ihtimam dengannya. Menyibukkan diri dengan waqi'. Naam. Menyibukkan diri membaca koran, baca majalah, yang semisalnya dengan alasan ma'rifatul waqi'. Dan mengarahkan umat itu untuk mengenal, menurut istilah mereka, dunianya, waqi'nya. Dan memalingkan manusia dari Al-Quran Karim. Dan banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran ini. Pemikiran Al-Qutbiyah, As-Sururiyah, Naam. Berapa banyak di antara murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yang dahulu Masya Allah dia dikenal di ma'had, seorang yang bahkan menjadi rujukan pada saat itu. Naam. Namun setelah dia terpengaruh dengan Hizbiyah, maka dia pun menjadi seorang yang dhayi'. Dhayi', mayi', terlantar. Naam, tidak terurus manhajnya. Abdul Majid Ar-Raimi termasuk di antara pembesar Sururiyyin di Yaman, dahulu murid Syekh Muqbil. Ada sebagian ya yang bercerita kalau Abdul Majid Ar-Raimi yang ngisi itu kadang-kadang orang sampai nangis. Nah, setelah sibuk dengan hizibnya, turas terlantar. Nah, ada juga seorang dulu, subhanallah, orang ini dikenal penghafal hadis. Ya, kalau urusan Sahih Bukhari dan Muslim biasa. Nah, maksudnya matannya, matan sahabatnya seterusnya. Saya enggak tahu kalau sanadnya apakah dihafal, wallahu alam. Saya kira zaman sekarang menghafal sanad suatu hal yang sulit. Nah, tapi dalam urusan matan sahabat, setiap ketemu dengan ikhwan, nah. Assalamualaikum. Assalam. Tas'aluni wala as'alak. Kamu yang tanya atau saya yang bertanya kamu? Nah, kalau dia yang bertanya hadis, man sahabi wa man rawah. Nah, selesai. Kalau orang lain gantian nanya. Kalau antum tanya dia dengan hadis yang ada di Bukhari dan Muslim, terlalu ringan baginya. Nah, subhanallah, dia pernah kecelakaan sampai mematahkan tulang punggung kalau enggak salah. Sehingga dia selalu pakai sesuatu itu di belakangnya. Dia enggak bisa duduk lama. Subhanallah, terakhir sama Hizbiyun. Maya. Akhirnya sibuk dengan hizibnya. Tidak lagi ihtimam dengan hadis-hadis Nabi alaihi salat salam. Masyaallah salamah. Dan di antara fawaid dari hadis ini, syafaat Al-Quran, yakni bacaan Al-Quran Karim li sahibihi, bagi orang yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Dia sibuk membaca, menghafal dan mengamalkannya. Wa min fawaidil hadis bahwa sesuatu yang asalnya tidak berjasad menjadi jasad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an yang cerdas, yang tidak berbentuk, pada hari kiamat berbentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga di antara fawaid keutamaan menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, menghabiskan waktu. Disebutkan dalam hadis ini, ana alladhi kunta tuhibbu wa taqrahu ayyufariqaka alladhi kana yashabuka wa yudnik. Jadi ini menunjukkan bahwa dia menjadikan waktu-waktunya terus dengan Al-Qur'an Karim setiap saat. Nah, ini keutamaan. Termasuk pula di antara faedah dari hadis ini, syafaat sahibul Quran liwalidayhi, syafaatul syafaat sahibul Quran liwalidayhi, syafaat ahlul Quran terhadap kedua orang tuanya. Wa yunsyaru ala bawahi hullatan la yakumu lahum ad-dunya adha'afan. Maka kedua orang tua mengatakan, li ayyi syai'in kusina hadhihi, li ayyi syai'in, mereka dapat keutamaan. Wa lam yablughu amaluna. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan? Karena anaknya. Dalam hadis yang lain, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Fayaqulu anna li hadha. Fayuqal bi istighfari waladika laka. Ilahuna. Sallallahu alaihi wa sallam.